يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. رأيهم محيط. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat yang ke-16. Apa bunyinya? Fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jalla maha kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah. Sekuat apapun dia, andaikan Allah sudah berkehendak. Salah satu contohnya adalah apa yang Allah sebutkan di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-17 dan ke-18. Jadi di ayat yang ke-16 Allah memberikan gambaran kepada kita betapa mutlaknya kekuasaan Allah. Apabila Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Salah satunya contohnya adalah apa yang Allah kehendaki untuk ditimpakan kepada Fir'aun dan Samud. Di dalam ayat yang ke-17 Allah berfirman, hal ataka hadisul junud. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara? Berita tentang prajurit-prajurit. Prajurit-prajuritnya siapa? Ayat yang ke-18, Fir'auna wa Samud, yaitu bala tentaranya Fir'aun dan Samud. Apa yang dialami oleh Fir'aun dan Samud? Kehancuran. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang dakwah yang dibawa oleh para utusan Allah. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang diutus kepada kaum Samud? Kering amleng. Nabi sinten? Nabi Solih. Yang diutus kepada Fir'aun sinten? Nabi Musa. Yang diutus kepada kaum Samud sinten? Nabi Solih. Allah kasih contoh kepada kita bahwa Allah apabila sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya sekuat apapun dia. Ketika Allah menghendaki untuk menghancurkan Fir'aun, maka Fir'aun dan bala tentaranya akan hancur tanpa ada yang bisa untuk menahan. Begitu pula sinten? Kaum Samud. Ketika Allah menghendaki hancurnya kaum Samud, maka akan hancur lebur tanpa ada yang bisa menahan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah ceritakan tentang kejadian yang menimpa Fir'aun dan menimpa kaum Samud? Satu, untuk memotivasi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk memberikan peringatan keras kepada kaum musyrikin Quraisy. Apa misinya? Satu, memberikan motivasi kepada sinten? Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peringatan keras bagi siapa? Kaum musyrikin Quraisy. Apa hubungannya, Ustaz? Cerita tentang hancurnya Fir'aun dan Samud dengan motivasi untuk Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW sedang menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Nabi sinten mau? Musa. Rasulullah SAW sedang menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Salih. Nabi Musa didustakan oleh Fir'aun. Nabi Salih didustakan oleh sinten? Kaum Samud. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didustakan oleh musyrikin Quraisy. Sehingga kisah tentang hancurnya Fir'aun dan hancurnya Samud, satu, ini motivasi untuk Nabi SAW, jangan gentar, jangan mundur, maju terus, walaupun banyak intimidasi, tantangan yang dilakukan oleh musyrikin sinten? Quraisy. Satu, untuk motivasi buat sinten? Rasulullah SAW. Yang kedua apa tadi? Peringatan keras kepada siapa? Kepada musyrikin Quraisy. Hei, hati-hati. Kalian pikir punya pasukan yang banyak? Kalian pikir punya kekuasaan yang hebat? Kalian itu sekuat-kuatnya kalian dibandingkan sinten? Fir'aun. sekuat-kuatnya kalian dibandingkan kaum Samud, orang anak apa-apa nih. Kalian tuh tidak ada apa-apanya. Fir'aun kan orangnya apa? Gede. Samud apa maning? Wa samudal ladzina jabu as-sukhra bil wad. Kaum Samud itu kalau bikin rumah di mana? Di gunung. Bayangkan gunungnya gede-gede dipahat sendiri. Belum berat, berarti pakai tangan kosong. Tangan kosong ya maksudnya karo duduk gitu ya. Maksudnya enggak pakai alat-alat modern, enggak. Itu hebatnya kaum Samud. Setinggi itu, sebesar itu, sekuat itu, cur leber apa maning Abu Lahab, Abu Jahal, CS. Ini peringatan keras. Ya. Hal ataka hadithul junud. Apakah belum sampai kepada kalian berita tentang bala tentara? Siapa bala tentara itu? Fir'aun wa Samud. Fir'aun dan kaum Samud. Kita bahas tentang Fir'aun dulu. Siapa tadi nabi yang diutus? Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu adalah salah satu contoh dedengkot orang kafir yang menggabungkan antara rusaknya keyakinan dengan bengisnya sikap. Antara apa? Rusaknya nopo keyakinan dan bengisnya sikap. Jadi kalau pengen tahu ikon rusaknya keyakinan, lihat sinten Fir'aun. Kalau pengen tahu, ikon bengisnya sikap kepada rakyat, lihat sinten Fir'aun. Rusaknya keyakinan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla antara lain dalam surat An-Nazi'at. Surat apa? An-Nazi'at ayat 24. Dalam surat An-Nazi'at ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala, Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la. Aku itu, aku tambah lagi sinten Fir'aun, aku itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Bok, kurang ajar banget bok. Bukan hanya ngaku, bukan hanya berbuat syirik, tapi ngaku Tuhan. Dan gak sembarang Tuhan, dia merasa Tuhan yang paling apa? Yang paling tinggi. Sehingga ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun bahwa beliau diutus oleh Allah yang maha tinggi, ya, karena Fir'aun kan ngakunya dia yang paling nopo tinggi, Nabi Musa datang mengkhabarkan kepada Fir'aun bahwa beliau sinten Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah yang maha tinggi. Siapa yang menyampaikan itu? Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun. Maka apa responnya Fir'aun? Dipanggil menterinya. Sinten menterinya? Sinten? Haman. Apa? Haman. Wa qala Fir'aun, Fir'aun berkata, ya Hamanu, wahai Haman, ya Hamanu benili sarha, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi. Nopo bangunan yang tinggi? Hah? Ya menara lah kira-kira nge. Bangunan yang tinggi. Kenapa? La'alli ablughul asbab. Aku pengin sampai ke pintu-pintu. Pintu apa? Beliau dia lanjutkan omongannya. Asbabas samawati. Aku ingin sampai ke pintu-pintu langit. Harap ngapa? Fa'attali' ila ilahi Musa. Aku pengin ngelihat mana Tuhannya Musa. Astaghfirullahaladzim. Jadi dia penasaran karena diomongin oleh siapa? Nabi Musa yang ngutus saya Tuhan. Tuhannya di atas, di atas langit. Fir'aun boten percaya. Fir'aun tidak percaya kalau Tuhannya Nabi Musa ada di atas langit. Maka dia meminta Haman untuk dibangunkan bangunan yang tinggi sampai ke pintu langit supaya bisa melihat Tuhannya Musa. Terus Fir'aun mengatakan, wa inni la adhunnuhu kadhiba. Dan aku yakin Musa bohong. Bohong apa? Hah? Fir'aun menuduh Musa bohong. Bohong apa? Bohong bahwa yang mengutus Nabi Musa Tuhan yang di atas langit. Berarti yang tidak percaya Tuhan di atas langit Nabi Musa apa Fir'aun? Jenengan arep melu siapa? Melu Fir'aun apa melu Musa? Nek nyong pengennya melu Nabi Musa. Fir'aun gak percaya bahwa Allah yang mengutus Nabi Musa ada di atas langit. Makanya dia nyuruh sinten wau? Haman. Ya. Untuk membuktikan kebohongan Nabi Musa alaihissalam. Tumut sinten? Musa napa Firaun? Musa lah. Ya. Ini Allah sampaikan dalam surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Nanti kalau jenengan pengen baca lagi silakan dibuka di rumah. Surat apa mau? Ghafir. Nama lain surat Ghafir napa? Saya khawatir nanti jenengan buka Al-Qur'an ora ono surat Ghafir Ustaz yang ngelombong. Surat napa nama lainnya Ghafir? Al Mukmin. Surat napa? Al Mukmin. Jadi jenengan nanti rumah cari. Kalau enggak namanya surat Ghafir ya surat napa? Al Mukmin. Ayat pinten tadi? 36 sampai 37. Dah. Ini bercerita tentang rusaknya keyakinan sinten? Fir'aun. Di waktu yang sama, bukan hanya rusak keyakinannya, juga bengis sikapnya. Contoh yang paling gampang, yang paling sering kita dengar kebengisan Fir'aun adalah ketika Fir'aun tega untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Kenapa? Kenapa? Karena Fir'aun takut. Takut apa? Takut kekuasaannya hilang. Jadi kalau orang sudah rakus dengan itu kalau orang sudah rakus dengan kekuasaan. Ya. Contohnya sinten? Fir'aun. Ya. Jadi ceritanya Fir'aun itu ngimpi. Napa? Ngimpi. Ngimpi napa? Ada api. Ada api. Yang datang dari arah Baitul Maqdis. Tengkun di Baitul Maqdis. Syam. Syam niku tengkun di Palestina. Palestina. Ada api datang dari Palestina. Kemudian api itu terus berjalan sasir niku negeri ne sinten? Fir'aun. Kemudian api itu membakar semua Mesir kecuali rumah-rumahnya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah penduduk Mesir yang ditindas oleh sinten? Fir'aun. Dijadikan budak, dijadikan kuli. Saking enggak sukanya Fir'aun sama sinten? Bani Israel. Ketika mimpi seperti itu, bangun, kaget, apa yang dilakukan Fir'aun? Ta'ud. Fir'aun ta'ud. Apa yang dilakukan Fir'aun? Mengumpulkan para dukun. Kawit mien dukun lagi kan sani sinten? Wayudzabihuna abna'ahum. Sembelih anak laki-laki. Berjalan? Berjalan. Karena tentaranya Fir'aun nunggoni saben wong meteng, bayangkan ditunggoni. Astagfirullahaladzim. Setiap ada wanita hamil, terutama dari kalangan apa? Bani Israel, ditunggoni. Sampai apa? Lahir, begitu lahir dilihat laki-laki apa? Perempuan. Begitu laki-laki diambil, serak, seret, sembelih. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya Bani Israel semakin sedikit. Karena yang lahir di sembelih, yang tua mati. Maka penduduk asli Mesir, ya, tuan-tuan tanah, ya, kalau Bani Israel kan ditindas, dijadikan kuli-kuli, ngurusi sawah, ngurusi kebon. Nah, para penduduk asli Mesir ini mereka lama-lama, wah, nanti kalau Bani Israel ini habis, si ngurusi tanah dewek siapa? Yang akan kita pekerjakan siapa? Kalau Bani Israel lama-lama habis, akhirnya mereka datang menemui siapa? Fir'aun. Melobi Fir'aun. Ini gimana nih? Lama-lama kita gak punya pekerja nanti. Akhirnya keluar dekrit baru. Apa dekritnya? Setahun disembelih, setahun ora disembelih. Jadi tahun ini disembelih, tahun depan enggak. Supaya apa? Supaya enggak habis. Dan ternyata di istana Allahu Akbar. Dan dijaga oleh tentara. Bayangkan, masya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, fa'alun lima yurid, gak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla ketika sudah berkehendak. Dibawalah pulang, wah, gimana senangnya siapa? Ibunya Nabi Musa. Sedangkan sudah ketemu sama anaknya saja sudah bahagia banget, apalagi dibiayai, dijaga. Sesekali datang kemana? Istana. Sampai secara bertahap Bani Israel mulai dihormati. Kenapa? karena wanita Bani Israel menyusui anak angkatnya Fir'aun alias Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, mendakwahi Fir'aun. Fir'aun gak percaya. Sampai akhirnya Fir'aun dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Sekuat apapun tipu daya dan makar manusia, tetap lemah. Fir'aun berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya sekuat tenaga dengan cara-cara yang bengis. Akan tetapi ketika Allah menghendaki kekuasaannya habis, maka akan habis. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka bisa berbuat makar, tapi kalau Allah akan membalas makar mereka, maka akan hancur makar mereka. Ini kita baru cerita Fir'aun, belum cerita Tsamud, dan waktunya hampir habis. Maka kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.